Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Al-Hadith At-Tasi' wal Hamsun wa Hamsumi'ah. Hadis yang ke-559. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قرء الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه فشرب ثم قيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام faqala ulaikal usratu ulaikal usratu fa fi lafdin faqila lahu innan nas qad shaqqa alaihim as-siyam wa innama yantadiruna fima fa'ata fada'a biqadahin min ma'in ba'da al-'asri fasariba rawahu muslim. Dari sahabat yang mulia Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah safar pada tahun Fathu Makkah menuju ke Makkah pada bulan Ramadan. Beliau saat itu puasa sampai tiba di daerah Qura'ul Ghamim. Qura'ul Ghamim ini daerah antara Makkah dan Madinah. Nah, sekitar 64 kilometer sebelum Mekah. Nah, maka orang-orang pun ikut puasa. Kemudian Rasulullah meminta segelas air. Beliau kemudian mengangkat air itu supaya dilihat oleh orang-orang. Beliau kemudian minum. Kemudian dikatakan kepada beliau setelah itu, sesungguhnya sebagian orang masih tetap puasa. Beliau bersabda, mereka itu durhaka, mereka itu durhaka. Dalam lafaz yang lain disebutkan, dikatakan kepada beliau, sesungguhnya orang-orang merasa berat berpuasa saat ini. Mereka menunggu apa yang anda lakukan. Maka Rasulullah meminta segelas air setelah sholat asar. Kemudian beliau meminumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, al-hadith as-sittun wa khamsumi'ah. وعن حمزة بن عمر الأسلم رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أجد في قوة على الصيام السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم وأصله في المتفق عليه min hadithi Aisyata anna Hamzata bin Amr sa'ala. Dari sahabat yang mulia Hamzah ibnu Amr al-Aslami, semoga Allah meridainya, bahwa sungguhnya beliau pernah berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku merasa kuat puasa dalam safar, apakah saya berdosa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu adalah rukhsah dari Allah. Maka barang siapa yang mengambil rukhsahnya, maka baik. Dan barang siapa yang lebih suka untuk tetap puasa, maka tidak ada dosa baginya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan asal hadis ini dalam Sahih Bukhari wa Muslim, dari hadis Aisyah, bahwa Hamzah ibn Amr yang bertanya. 6. Fihi ma fawaid. Dalam dua hadis tadi ada beberapa faedah. Al-faedah al-ula, ikhtalaf al-ulama fi hukmi shaumi Ramadan fi safar ala thalathati aqwa. Ikhtalaf al-ulama'u fi hukmi shaumi Ramadan fi safari ala thalathati aqwalin. Ulama berbeda pendapat tentang hukum puasa Ramadan ketika safar dan terbagi menjadi tiga pendapat. Fadhahaba al-a'imatu thalathah ila anna shaum afdal. Imam tiga, yakni selain Imam Ahmad, berpendapat bahwasanya puasa ketika safar lebih utama. Wa dhahaba al-Imam Ahmad ila anna al-fitra awla. Sementara Imam Ahmad berpendapat tidak puasa lebih utama. Wa dhahaba ba'dul ulama ila jawazil amrayn wal afdal aisaruhuma alaih. Sebagian ulama berpendapat boleh puasa, boleh tidak. Tapi yang paling utama, yang paling dirasa mudah oleh orang yang berpuasa. Kalau lebih mudah puasa, ya puasa. Kalau lebih mudah berbuka, ya enggak puasa. Nah. Wa ajma' al-ulama ala jawaz al-fitri fi safar. Tapi para ulama membolehkan, ya, sepakat membolehkan untuk tidak puasa ketika safar. Di perselisihannya tentang mana yang lebih afdal, puasa ataukah tidak puasa. Ada yang mengatakan puasa lebih afdal, ada yang mengatakan tidak puasa lebih afdal. Ada yang mengatakan ya tergantung orangnya. Kalau enggak berat puasa, ya lebih afdal puasa. Tapi kalau berat puasa, ya lebih afdal tidak puasa. Nah, ini berdasarkan dua hadis tadi. Barakallahu fikum. Asalnya istahabu lil ulama wa ahli din ayubayyinu linnasi al-ahkam asy-syar'iyyata fi aqwalihim wa a'malihim. Liyakunu qudwatan fi dhalik. Disunahkan bagi para ulama atau orang-orang yang ahli agama untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang hukum-hukum syariat terkait dengan ucapan dan perbuatan agar mereka bisa dijadikan sebagai teladan. Sebagaimana Rasulullah didatangi oleh sebagian sahabat, "Wahai Rasulullah, lapor. Banyak yang merasa berat puasa saat perjalanan safar ini. Mereka menunggu apa yang Anda lakukan." Maka Rasulullah kemudian mengangkat gelas, memperlihatkan kepada semua teman-teman safar beliau dari kalangan sahabat. Terus beliau minum. Tanda beliau membatalkan puasanya karena berat. Nah, Masya Allah, itu berarti perjalanannya sangat apa ini? Sangat jalan kaki. Ramadan jalan kaki di Gurun Sahara. Panas. Tapi perbekalan pas-pasan. Ya. Sampai para sahabat gak kuat. Sampai Rasulullah juga gak kuat. Ini menunjukkan apa ini? Betapa beratnya safar itu. Sehingga saat itu beliau memutuskan untuk membatalkan puasanya. Nah, semuanya pun ikut membatalkan puasanya. Yang masih nekat dalam kondisi kepayahan, beliau tegur, "Ulaika usad, ulaika usad." Itu yang durhaka, itu durhaka. Ayo ikut enggak puasa. Nah. Baik. Adapun kalau naik pesawat, sini Ambon 2 jam, sini Kalimantan cuma 1 jam, ya. Itu. Sini Surabaya naik pesawat 10 menit, ada yang sampai 1 jam setengah, ya. Nah, naik tok tapi belum terbang, ya. Sini bandara, nggak berat. Lebih afdol puasa. Tapi seandainya tidak puasa, agak malas begitu, lagi pengen makan, ya tak masalah. Yang penting safar. Ya, nah. Ulama sepakat jawaz, tapi yang afdol mana? Nah, dilihat kemampuan. Memberatkan lebih afdol tidak puasa. Tapi kalau enggak memberatkan lebih afdol berpuasa. Baik. Qala rahimahullah al-hadith al-hadi wa sittun wa khamsumi'ah, hadis yang ke-561, wa ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala rahisa li syaikh al-kabir ayuftira wa yut'ima an kulli yawmin miskina wa la qada'a alaih rawahu Ad-Darqutni wal Hakim wa shahhahahu. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, untuk orang yang sudah sepuh, sudah sangat tua, dapat ruhsa untuk tidak puasa, cukup memberi makan setiap hari satu orang fakir miskin dan dia tidak mengqadha puasanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan Al-Hakim dan keduanya mensahihkan hadis ini. Hadis ini sahih. Disahkan oleh Al-Albani barakafikum dan juga yang lain. Fi fawaid. Al-faidatul ula, هذا الحديث موقوف صحيح له حكم الرفع حديث ini موقوف ini ucapannya Ibn Abbas yang sahih dan hukumnya sama seperti hadis marfu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena masalah-masalah seperti ini pasti akan ada atau pasti bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi disebutkan dengan kata rukhsa, diberi rukhsa. Karena yang memberi rukhsa adalah syariat, yakni Allah Subhanahu wa taala yang membuat syariat, sehingga pasti ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga ucapan Ibn Abbas atau ucapan sahabat umirna nuhina atau rukhsa apa itu, ini adalah menunjukkan hukum marfu sama seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asania الشيخ الكبير والأجوز الكبيرة. Kalau laki-laki tua itu الشيخ الكبير. Kalau wanita tua العجوز الكبيرة. اللذين نعم اللذين الشيخ الكبير والأجوز الكبيرة اللذان يشق عليهما الصيام فله الفطر عليه إطعام مسكين عن كل يوم وعليه إطعام مسكين عن كل يوم Laki-laki yang sudah sangat tua dan wanita yang sudah sangat tua yang berat untuk melakukan puasa, maka wajib baginya untuk mengganti puasanya tadi dengan memberi makan satu orang miskin setiap hari puasanya. Fala qada'a alaihima, tidak ada qada bagi mereka berdua. Nah, jadi kalau sudah 10, 70, 80 dalam polisi sudah enggak kuat. Ya. Sudah enggak kuat puasa, maka bayar fidyah. Per hari satu orang fakir miskin. Atau langsung 30 hari dikasihkan satu orang miskin, juga enggak masalah. Ya. Nah, yang penting itu per hari dihitung sekali makan dengan makanan yang layak yang biasa dipakai untuk makan keluarganya. Atau kalau mentahan, ya para ulama saya mengatakan setengah sok jika selain gandum, satu mud kalau gandum, satu sok itu sekitar 3 kilo. Ya, 2,5 sampai 3 kilo. Kali 30. 3 kali 30. 90 kilo. Nah. 90 kilo ya. Satu karung beras 25 kilo ya. Kali 3 75 ditambah 15 lagi. Nah, kalau satu karung beras 25 kilo harganya santri harus lancar itu. Santri harus lancar, masuk enggak tahu kan. 25 kilo satu karung beras harganya 250. Iya. Ya, angka pajak 250 lah. Nah, itu. Kali 3 750 tambah 15 kilo. Oh. 100 uang 1 juta. Ya. Berikan beras atau makanan yang lain. Dikasihkan per hari satu orang fakir miskin atau 30 hari untuk satu orang fakir miskin juga bapak biar puas. Nah, itu sebagai ganti puasanya. Nggak ada kodok, nah, kabel mengkodoknya tahun depan tambah tua lagi. Mau tahun ini saja sudah gak mampu puasa, kok pakai kodok ya? Tambah setahun lagi, ya tambah gak kuat lagi menurut umuman ya. Nanti gak pakai di kodok. Ini jangan salah paham. Santri-santri itu yang saking semangatnya puasa itu, kakek neneknya so puasa padahal sudah gak kuat. Selama nyawa masih di kantong badan, tidak boleh meninggalkan kewajiban syariat. Sholat iya, kalau puasa enggak ya, sampai di situ puasanya diganti dengan fidyah. Ya, kalau gandum satu mud, kalau selain gandum setengah sok. Nah, satu sok 3 kilo, setengah sok, satu setengah, ya, nah, mesti dikurangi separuh tadi. Murah lah, ya. Tapi itu gak ada dalilnya, satu mut atau setengah sok, gak ada. Yang ada ialah ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Berarti boleh makan mentah, boleh makanan matang. Jadi satu miskin satu kotak layak. Nah, begitu. Ada nasinya, ada lauknya, yang penting dimakan layak. Atau mentahan, ya boleh. Makanan pokok atau kurma, enggak masalah. Yang penting makanan. Ta'am, ya. Nah, bukan minuman. Ya, taib, dimakanan. Taib, ta'am, miskin. Ini sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang berat untuk berpuasa, maka cukup memberi fidyah, memberi makan untuk fakir miskin. Alladzina yutiqunahu itu adalah as-sayyikh al-kabir wal ajuz al-kabirah. Bagaimana jika tidak mampu, yakni tidak mampu membayar fidyah karena paling miskin? Ya semampunya. Kalau tidak mampu, ya la yukalifuna nafsan illa wus'aha, tidak boleh pakai utang-utang, ya. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak tobat, ya. Dia gak mampu, gak ada untuk makannya sendiri, gak ada, gak jelas, kadang dapat makanan kadang tidak. Ya sudah, ya la yukalifu nafsan illa wus'aha, begitu. Boleh gak anaknya yang membayarkan fidyah untuk orang tuanya? Boleh. Ya, tidak apa-apa. Sebenarnya kalau anaknya juga enggak mampu, ya sudah kembali tadi. La yukalifu nafsan illa wus'aha. Enggak mampu, ya sudah, selesai. Mau diapakan? Apakah mau dengan memotong bagian tubuhnya? Enggak mungkin, ya kan? Ta'amu miskin. Jadi ini hukum untuk yang masih normal-normal. Kalau yang kondisinya enggak normal seperti enggak punya, sangat fakir, sangat miskin, maka gugur kewajibannya. Nah. Baik. Bagaimana dengan orang yang hamil atau menyusui? Wah, ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan orang hamil dan menyusui itu disamakan dengan orang yang sakit. Sakit hamil, sakit menyusui, karena sama-sama lemah. Nah, ya. Artinya mengkodok puasanya. Ada yang mengatakan disamakan dengan orang tua yang lemah, sehingga cukup membayar fidyah saja, enggak pakai qadha. Ada yang kemudian menggabung, ya, ya mengqadha, ya fidyah. Kenapa? Karena antara ini dan itu mirip-mirip dengan orang sakit, mirip-mirip dengan orang tua, sehingga ini ya itu ya, ya qadha, ya fidyah. Ada juga mengatakan gak ini gak itu, berarti gak qadha ya gak fidyah. Seperti pendapat madhab adz-Dzahiriyah, Ibnu Hazm Dawud adz-Dzahiri mengatakan orang yang hamil dan menyusui bukan orang sakit. Seandainya sakit, gak usah nyebut hamil dan apa ini menyusui, cukup diwakili orang yang sakit. Juga bukan orang yang tua, karena yang masih aktif hamil menyusui itu masih muda, sehingga bukan orang tua, gak bisa disamakan dengan orang sakit, juga gak bisa disamakan dengan orang yang sudah sangat tua. Terus gimana? Ya sudah, gak kodo, ya gak bayar fidyah, ya gak puasa, gak apa-apa. Oh, ya. Ada yang sampai seperti itu pendapatnya. Adapun saya pribadi, barakallahu, untuk masalah wanita yang hamil dan menyusui, mengikuti pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum dan yang lain, yakni disamakan seperti orang yang tua yang lemah, ya, disamakan dari sisi lemahnya, ya, sehingga cukup membayar apa ini, fidyah saja. Tapi sekali lagi, perselisihan yang masih terus terjadi, tafadhol, kalau kalian punya istri hamil atau menyusui, bila kamu gak puasa gak apa-apa, ya, nanti bayar fidyah dan mengqadha, itu sah. Bayar fidyah saja ya gak apa-apa. Yang paling enak itu gak qadha yo gak fidyah, ya, tidak masalah. Ada juga salafnya, ya. Tapi untuk yang terakhir itu terbawa dalam pikiran, gak poso, gak ada gantinya apa-apa ini, ya. Gak tenang biasanya, ya. Sehingga memang kebanyakan para ulama tidak berpendapat seperti itu. Nah, kalau gak qadha plus fidyah, ya fidyah saja. Atau qadha saja. Nah, kalau gak ini gak itu, ini pengikutnya sedikit. Allah ta'ala bissawab. Ini jawabannya sudah. Apakah di sini bisa menerima fidyah? Ya, bisa banyak fuqara. Nah, ya. Mana satu yang fuqara itu? Banyak yang nunggak-nunggak itu fuqara. Banyak utang, ya. Nah, kaya itu bapaknya yang kaya, tapi tidak pernah ngirim, sama saja. Ini anaknya. Nah, kasih fuqara itu, ya. Bisakah membayar fidyah dengan uang to'amu miskin? To'am, bukan fulus. Nah, gak boleh. Harus makanan. Harus diwujudkan apa? Makanan. Karena sudah ada nasnya. Kapan yang afdol membayar fidyah lebih cepat, lebih baik? Ya. Ada waktu khusus, tapi biasanya orang-orang itu mengeluarkan di saat Ramadan itu ketika orang tuanya sedang tidak puasa, gitu ya. Nah, untuk mencari keafdolan dan keutamaan bulan Ramadan. Bolehkah seorang yang ingin membayar fidyah langsung 30 hari? Nah, ya tadi itu boleh. Per hari misalkan setengah sok, kalikan 30, kasihkan satu orang, itu nggak masalah. Atau dicicil, setengah sok, besok lagi setengah sok, sampai 30 hari nggak masalah. Apakah harus satu orang sampai 30 hari ataukah 30 orang setengah sok setengah sok? Itu nggak masalah. Yang penting itu makanannya, ya, fakir miskinnya besar. Ya, yang nerima satu atau 30 atau berapa, yang penting per hari itu dihitung setengah sok makanan. Apakah orang gila juga terkena fidyah? Enggak, gila itu sudah bebas total, ya.